Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قاله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ A'adana Allah wa iyyakum minanar. Jamaah sekalian barakallahu fikum. Pada malam ini kita masih melanjutkan dari kitab Tauhid pada babu qaulullah ta'ala. Bab firman Allah ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah maka kalian bertawakal. Jikalau kalian orang-orang yang beriman. Jadi bab yang kita bahas adalah bab tawakul. Bab tentang tawakal. Dan sudah kita sebutkan hubungan bab dengan kitab tauhid. Bahwa dan fi'lil asbab al-ma'zun fiha. Dan disertai mu'ayyak. Kalau begitu, dalam hal tawakal labudda min amrain. Kata Syekh, kalau begitu, di dalam bab tawakal, dari dalam seorang bertawakal, mesti ada dua perkara. Yang pertama, yang harus ada pada seorang yang bertawakal, ayakun al-i'timadu 'alallahi i'timadan shadiqan hakikiyyan. Yang pertama agar seorang bersandar kepada Allah i'timadan shadiqa dengan bersandar yang jujur hakikiyyan secara nyata, jujur dan nyata. Jadi kejujuran orang yang bertawakal ini mesti harus ada. Dan hakikiyah, hakikatnya dia bertawakal mesti harus ada. Karena ada orang yang bertawakal tapi tidak jujur. Masih ada ketidakikhlasan di dalam bertawakal kepada Allah. Seolah di sana masih ada yang bisa memberikan rezeki kepadanya dari selain Allah. Sehingga dia pun bersandar kepada selain Allah Azza wa Jal. Yang kedua, fi'lil asbabil ma'zuni fiha. Yang kedua, di dalam tawakal harus ada. Yang kedua, fi'lul asbab. Melakukan sebab. Al-ma'zun fiha, yang diizinkan di dalam hal tersebut oleh syariat. Maka dari dua poin ini, Syekh mengatakan, faman ja'ala aktsara i'timadahu 'alal asbab naqasa tawakkulihi 'ala Allah. Barang siapa yang menjadikan bersandarnya kepada sebab lebih besar. Naam, barang siapa yang menjadikan bersandarnya kepada sebab lebih besar daripada kepada Allah, maka naqasa, maka kurang, dia telah kurang di dalam bertawakalnya kepada Allah Azza wa Jal. Yang pertama, berarti ketawakalannya ada kekurangan. Yang kedua, wa yakunu qadihan fi kifayatillah. Yang kedua, hal tersebut sebagai qadih, celaan terhadap maha mencukupinya Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, fa huwa hasbuh, Allah yang mencukupi. Jadi yang mencukupi hanya Allah, bukan makhluk. Makhluk itu fakir. Maka dia harus bersandar kepada Allah semata dengan melakukan sebab, tetapi harus lebih besar bersandarnya kepada Allah. Jangan bersandar hanya dengan sebab, apalagi lebih besar dengan sebab. Kalau tidak minum obat ini, tidak akan sembuh. Itu namanya menyandarkan kesembuhan kepada selain Allah. Yang lebih besar bisa menyembuhkan hanya Allah, bukan obat. Wa idza maritu wa huwa yashfin, kata Ibrahim alaihissalam. Kalau saya sakit, Allah yang beri kesembuhan, bukan obat. Adapun obat salah satu sebab. Berapa banyak orang tidak minum obat, cuman dia meruqyah dirinya. Dia ruqyah dirinya karena ruqyah termasuk sebab. Doa Allah berikan kesembuhan. Jadi jangan terlalu besar bersandar dengan sebab. Faman ja'ala faka'annahu ja'ala sababa wahdahu wal umdah. Jadi orang yang lebih besar bersandarnya kepada sebab, dia telah menjadikan sebab seolah dia jadikan sebab satu-satunya sebagai umdah, sebagai pokok. Fima yasbu ilaih, pada perkara yang dia curahkan kepadanya. Min husulil matlub wa zawalil makruh, di dalam memperoleh apa yang dia cari, dan di dalam mengzawal hilangnya perkara yang dia tidak sukai. Iya. Anda menyandarkan Anda akan jadi orang kaya karena Anda telah sekolah tinggi. Ada jaminan. Jangan terlalu bersandar dengan sebab lebih besar dengan sebab melupakan kepada Allah. Karena apa? Anda akan jadi orang kaya bukan karena sebab itu saja. Banyak sebab yang lain. Atau tak kala ditimpa sakit, jangan menjadikan yang paling besar dengan sebab. Kalau tidak di rumah sakit A, saya tidak akan sembuh. Barakallahu fik. Mana tauhidnya antum? Mana akidah ketawakalan antum hanya kepada Allah? Itu hanya salah satu sebab. Sehingga tidak boleh menjadikan sebab itu dijadikan yang paling besar di hati kita. Naam. Sebaliknya, wa man ja'ala i'timaduhu 'ala Allahi mulghiyan lil asbab. Sekarang sebaliknya. Barang siapa yang menjadikan bersandarnya kepada Allah dengan melalaikan sebab. Dia bersandar hanya kepada Allah, tapi mulghiyan, melalaikan menyia-nyiakan sebab yang Allah jadikan sebagai sebab. Faqad ta'ana fi hikmatillah. Maka orang tersebut terjatuh kepada kesalahan. Apa kesalahannya? Ta'ana fi hikmatillah. Dia telah mencela adanya hikmah Allah. Kenapa? Li'anna Allah hakim. Karena Allah maha bijaksana, hikmah. Anda ingin punya anak, Anda minta anak, maka Allah jadikan sebab. Apa itu? Menikah. Anda menikah, maka Anda akan bisa mendapatkan dengan sebab itu anak. Jadi itu hikmah menikah biar punya anak. Menikah itu maksudnya biar punya keturunan. Sehingga antum, kalau hanya bersandar kepada Allah, ya Allah beri saya anak, sementara dia membujang, tidak mau menikah, tidak mau berusaha melakukan sebab, namanya mencela hikmah Allah. Karena Allah Maha Hakim. Tayyib. Maksudnya hakim, yurabbitul asbab bimusababatiha. Yang dimaksud hakim, yurabbitul asbab. Allah menghubungkan sebab-sebab dengan musababatiha, yang menjadikan sebab. Sebab-sebab itu ada yang menciptakan. Naam. Faman ya'tamidu 'ala Allah fi husulil walad wa huwa la yatazawwaj. Contohnya ini. Seperti contohnya orang yang bersandar kepada Allah fi husulil walad untuk mendapatkan anak, namun huwa la yatazawwaju, tidak mau menikah. Fahada mustahil. Naam. Dan lihatlah, karena ada sebagian orang-orang sufiyin yang mereka hanya bersandar kepada Allah Ta'ala, tidak mau melakukan sebab. Ini kelompok-kelompok sufiyin. Padahal lihatlah teladan kita An-Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam, A'zamul Mutawakkilin, adalah orang yang paling besar ketawakalannya kepada Allah. Lihatlah Nabi, kata Syekh. Orang yang paling a'zam, orang yang paling besar menjalankan ketawakalan kepada Allah Azza wa Jal. Wa ma'a dhalika kana ya'khudhu bil asbab. Walaupun demikian, beliau mengambil sebab-sebab. Menjadikan sebab-sebab dalam bertawakal. Naam. Contoh. Contoh ketawakalan beliau. Fakana yakhudhu zada fi safar. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil bekal zad fi safar, di dalam safarnya. Ketika beliau safar, perjalanan jauh, beliau membawa bekal. Pasukan muslimin ketika perang melawan orang-orang kafirin, namanya Jaisul Usrah, pasukan yang kesulitan. Kenapa dikatakan Jaisul Usrah, pasukan yang kesulitan? Karena bekalnya sangat minim, sedang ditimpa peceklik. Bekal yang dibawa sangat minim. Jaisul Usrah menunjukkan para salafuna saleh ketika safar membawa apa? Bekal. Bekal yang konkret. Kalau doa sudah pasti, karena dibimbing oleh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ketika keluar rumah berdoa. Yang dimaksud bekal, makan, minum, dan yang sejenisnya. Itu beliau. Yang kedua, contoh kedua, walamma kharaja ila Uhudin dhahara baina dhira'ain. Kata Syekh, adalah beliau lama kharaja setelah keluar ila Uhudin, menuju bukit Uhud untuk perang di sana. Maka dhahara baina dhira'ain. Dhahara maknanya labisa dhira'ainisnain. Beliau dhahara mengenakan dua baju perangnya. Dhahara di situ maknanya labisa dhira'ain isnatain. Beliau mengenakan dua baju perangnya. Sebagaimana riwayat Abu Dawud dalam Kitabul Jihad dan Ibnu Majah di dalam sunannya. Yakni kata beliau bahwasanya Rasulullah SAW dhahara yauma Uhud baina dhira'ain, ay labisa dhira'ain, ay labisa ahaduhuma fawqal akhar. Yang satu di bagian dalam, yang satu di bagian luar. Itu maknanya dhira'ain isnatain. Berarti Nabi Waliullah, Nabi adalah Khalilullah, kekasih Allah. Tetap ketika perang menghadapi musuh yang membawa pedang, tombak dan panah, beliau memakai baju besi sebagai bentuk tawakal. Bukan tangan kosong, ya? Karena beliau adalah Khalilullah, diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk bertawakal, dan dia tetap memakai dua baju perangnya. Hadis Abu Dawud. Nah, itu tawakal yang benar. Bukan tawakal minum air bertuah, diminum sambil bersolawat 1000 kali, tangan kosong maju, tahan banting, tahan peluru. Saya yakin ini tidak mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah tarekoh-tarekoh sihir yang itu tidak akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Nah, ada sebagian orang seperti itu, mandi air bertuah, mau berperang melawan orang musyrikin. Dia belum maju sudah kalah akidahnya, sudah terjatuh kepada praktek-praktek bertawakal kepada selain Allah. Yang benar pakai baju perang, karena musuh keadaannya pakai senjata, bukan tangan kosong. Contoh berikutnya, walamma kharaja muhajiran akhada man yadulluhu at-tariqa. Dalam hadis Bukhari, Kitabul Ijarah, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa setelah Nabi keluar dari Mekah, hijrah ke Madinah. Antum tahu perjalanan dari Mekah ke Madinah cukup panjang, cukup lama, dan cukup jauh. Naam, maka apa yang dilakukan? Akhada man yadulluhu at-tariqa. Dia membayar. Akhada di situ mengambil, tapi bayar. Makanya Imam Bukhari memasukkan dalam kitab Al-Ijarah, membayar. Siapa yang dia bayar? Man yadulluhu tariq, orang yang bisa menunjukkan jalan ke Madinah. Begitu. Tidak seperti zaman sekarang, cukup pencet. Pakai apa? Pakai aplikasi akan ditunjukkan. Yang penting ada pulsanya. Kalau zaman itu zaman yang butuh orang yang ahli tentang jalan yang bisa menunjukkan ke Madinah, maka beliau menyewa, membayar. Naam, kata Aisyah, bahwasanya istajaron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin rajula min bani Dzail summa min bani Abdi Adi al-Haris hadiyan khirisan. Adalah kata Isa, Nabi SAW dan Abu Bakar, beliau menyewa seorang laki-laki untuk menunjukkan jalan ke Madinah. Ini bentuk tawakal. Jadi yang namanya tawakal, di samping berdoa, melakukan apa? Sebab. Nah, itu contoh dari salaf. Salafuna soleh. Seperti itu keadaan mereka. Nah, mereka bertawakal dan melakukan sebab. Walam yakul sa'adhabu muhajiran wa tawakkal 'alallah. Beliau tidak mengatakan saya akan pergi hijrah dan saya bertawakal hanya kepada Allah. Tidak. Walan astahid ma'i man yadulluni at-tariqa. Dan dia tidak mengatakan saya tidak akan ditemani orang yang menunjukkan jalan ke Madinah. Itu contoh. Beliau tetap membayar tukang penunjuk jalan. Wakana contoh berikutnya. Wakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yattaqi al-harra wal burd. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yattaqi, menjaga diri dari rasa panas dan dingin. Karena dia manusia. Yang namanya manusia mesti ketika ada musim dingin, badan terasa dingin. Ketika musim panas, pasti terasa panas. Namanya manusia. Maka beliau pun melakukan sebab yang bisa melindungi diri dari panas dan dingin. Makanya ketika ada seorang sahabat, beliau berjemur di bawah terik matahari. Hah? Nabi melihat, siapa itu? Sedang apa? Sedang bernazar, berpuasa, tidak berbicara, dan berjemur di terik matahari. Muruh, perintahkan orang itu untuk membatalkan puasanya dan untuk mencari tempat bernaung. Artinya para sahabat juga merasakan panas. Para sahabat juga merasakan panas. Bahkan ketika sahabat berpuasa di saat safar, sampai sebagian orang itu mengerumuni orang tersebut. Kenapa dia? Puasa ya Rasulullah. Bukan termasuk kebaikan puasa di dalam safar. Maksudnya bagi yang tidak mampu, suruh berbuka. Karena safar boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Itu sahabat merasakan lapar, merasakan panas, dan merasakan dingin. Itu para wali-walinya Allah. Tidak kemudian apa yang dikhabarkan oleh sebagian orang kalau sudah jadi wali Allah, api tidak akan panas. Api tetap dirasakan panas. Kalau dia mengaku orang yang dekat dengan Allah, lihatlah Nabi SAW dan para sahabatnya. Walam yankus dalika min tawakkulihi, dan tidak mengurangi hal tersebut di dalam ketawakalannya beliau dengan melakukan sebab tadi. Wayadkuru an Umara radhiyallahu anhu, dan disebutkan, yudkar, diceritakan an Umara, dari Umar radhiyallahu anhu, anna qadiman nasu min ahli Yaman ilal hajj bila zaidin. Disebutkan, dilaporkan kepada Umar ibn Khattab. Apa laporannya? Akan datang, bahwa telah datang nasun min ahli Yaman, sekelompok orang dari negeri Yaman. Ilal hajj bila zad. Mereka datang haji tanpa bawa bekal. Faji'a bihim ila Umar. Maka serombongan ini dihadapkan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Fasa'alahum faqalu. Maka Umar bin Khattab menanyakan kepada mereka dan mereka menjawab, nahnu mutawakkilun 'ala Allah. Kami orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Itu yang dipahami sekelompok orang ini. Kami berangkat haji, tidak bawa bekal, adalah orang-orang yang hanya bertawakal kepada Allah. Itu jawabannya. Faqala, maka Umar bin Khattab menjawab, lastum al-mutawakkilin. Kalian ini bukan orang yang bertawakal. Bal antum mutawakilun. Pakai alif tambahan. Bahkan kalian orang yang bermain-main dengan tawakal. Itu namanya tidak serius dalam bertawakal. Begitu yang dipahami oleh generasi sahabat. Berangkat haji butuh bekal, maka bawa bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Lihat, berbekal kalian dan sebaik bekal itu apa? Taqwa. Ketakwaan kepada Allah itu sebaik-baik bekal. Artinya tetap disuruh berbekal. Orang muhaji butuh ilmu. Belajar ilmu haji. Orang umrah butuh ilmu untuk bertawakal kepada Allah. Dia sudah belajar, sudah praktek, sampai di sana lupa. Lupa semuanya. Bisa jadi lupa, saking gembiranya. Apa yang dia sudah pelajari, lupa. Dia sudah tawakal, sudah belajar. Sudah benar. Maka jangan sampai tidak belajar. Sungguh di zaman sekarang orang hanya kadang berpikir dengan bekal materi. Asal kaya berangkat. Akhirnya apa? Prakteknya keliru. Kenapa? Tidak berbekal dengan takwa Allah, beribadah dengan ilmu. Maka di samping bekal ilmu, bekal ketakwaan, keikhlasan, juga bekal materi. Uang. Di sana butuh makan. Di sana butuh minum. Di sana butuh keamanan. Antum masuk ke negara orang lain, mesti harus pakai surat. Antum harus memproses surat dalam rangka bertawakal kepada Allah. Ini penting. Jangan seperti yang dipahami sekelompok orang yang datang pada zamannya Umar, mereka bertawakal tidak membawa bekal. Itu keliru. Yang dipahami oleh salaf tidak seperti itu. Lalu kata Syekh Utsaimin, wa tawakkulu nisfuddin. Kedudukan tawakal. Kedudukan tawakal adalah nisfuddin, separuh agama. Maksudnya apa? Maksudnya sebagaimana yang dikatakan walihada naqul, yang seperti kita katakan fi salatina, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau, hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Jadi di sini beribadah dan minta tolong. Beribadah hanya kepada Allah, bagian pertama. Bagian yang kedua, minta tolong hanya kepada Allah. Bagian yang pertama beribadah, bagian yang kedua minta tolong. Berarti nisf, separoh, separoh. Mari katakan nisfuddin. Fanatlubu minallahi al-auna i'timadan alaihi subhanahu bi annahu sayu'inuna ala ibadatihi. Kata Syekh, kita meminta kepada Allah. Apa yang kita minta? Al-auna, pertolongan, bantuan. Bantuan i'timadan alaih, dengan bersandar kepadanya. Subhanahu. Bi'annahu sayu'inuna, bahwa Allah Ta'ala akan menolong kita ala ibadatihi, untuk beribadah kepadanya. Kita bisa beribadah itu hanya pertolongan Allah. Kita bisa menjalankan amal soleh, semuanya pertolongan Allah. Kalau Allah Ta'ala tidak menolong kita, kita tidak mampu. Iblis, musuh anak Adam, belum mati. Kalau bukan karena dijaga oleh Allah dari godaan syaitan, iblis dan bala tentaranya, kita akan diseret oleh iblis. Tapi alhamdulillah, Allah jaga kita, Allah tolong kita, terus bisa ibadah. Itu pertolongan Allah saja. Naam, maka banyaklah bersandar hanya kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Hud, fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Fa'budhu, maka beribadahlah engkau kepada Allah saja. Wa tawakkal 'alaihi, dan bertawakallah kepadanya. Beribadah dan bertawakal kepadanya. Karena kita tidak bisa beribadah kecuali dengan pertolongan Allah. Iya. Mengamalkan agama ini sungguh godaannya berat. Tantangannya besar. Kalau bukan karena ditolong oleh Allah, hati kita lemah. Kita tidak akan mampu kalau bukan karena sebab ditolong oleh Allah Ta'ala. Iya. Wa qala ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala surat Hud juga ayat 88, tadi ayat 133, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hanya kepada Allah saya bertawakal, wa ilaihi unib, dan hanya kepadanya saya kembali. Kembali dengan beribadah. Bedanya inabah dengan taubat. Kalau inabah, kembali tapi melakukan ibadah. Kalau taubat, cuman kembali, berhenti dari kesalahan, tapi belum tentu menjalankan ketaatan. Maka dalam ayat ini, wa ilaihi unib, dan kepada Allah saya berinabah, kembali. Kembali maksudnya di samping dia taubat, dia menjalankan ibadah. Oleh karena itu, wala yumkin tahqiqu ibadati illa bitawakkul. Tidak akan mungkin terrealisasikan suatu ibadah kecuali dengan adanya tawakal. Antum mau menjalankan apa? Ibadah sesuatu apa yang kita akan lakukan mesti harus ada tawakal. Iya. Li'anal insan la wukila ila nafsi wukila ila dha'fin wa 'ajzin. Sebab kalau orang hanya menyandarkan kepada dirinya, orang menyandarkan kepada dirinya, itu wukila ila dha'fin wa 'ajzin. Berarti menyandarkan kepada sesuatu yang lemah. Dha'f, lemah, dan lembek. Manusia itu lemah, lemah hatinya. Digoda sedikit, goyang. Dimingi-mingi sedikit, tertarik. Itu manusia. Kata salaf, al-qalbu dha'if. Wal-fitnah qatafah. Hati manusia itu lemah. Sementara fitnah-fitnah menyambar-nyambar. Iya. Fitnah menyambar. Fitnah dunia, fitnah wanita, fitnah kebid'ahan menyambar-nyambar. Kalau tidak ditolong oleh Allah, mungkin kita tersambar olehnya. Tapi alhamdulillah, Allah masih jaga kita. Walaupun menyambar-nyambarnya fitnah di atas kepala kita, Allah masih selamatkan kita. Semua adalah harus bertawakal kepadanya. Jangan kepada diri kita. Jangan bersandar kepada ilmu kita, kepandaian kita, kekuatan fisik kita, saudara kita. Tidak. Hanya kepada Allah. Wala yatamakkan minal qiyami bil ibadah. Dan tidak akan mungkin kalau bersandar kepada dirinya untuk menjalankan ibadah. Karena kita lemah. Fahuwa hina ya'budullaha yash'uru annahu mutawakkil 'ala Allah. Maka dia di saat sedang beribadah kepada Allah, hendaklah selalu merasakan pada dirinya sedang bertawakal kepada Allah. Begitu keluar rumah, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Begitu dia keluar dari rumahnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Yuqalu lahu. Dikatakan kepada orang ini, hudita, engkau telah diberi petunjuk. Wawukita, engkau telah dijaga. Wakufita, engkau telah dicukupi oleh Allah. Fayaqulu syaitan li syaitun akhar, setan yang satu ngomong ke setan yang lain. Lihat. Apa kata setan kepada setan yang lain? Kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya? Bagaimana kamu bisa mendekati orang itu dalam keadaan orang tersebut qad hudiya, telah diberi petunjuk. Wa kufiya, telah dicukupi. Wa wukiya, dan telah dijaga oleh Allah. Lihat. Kita mengerjakan satu ketaatan, itu hendaklah selalu bersandar kepada Allah. Jangan bersandar dengan diri kita, bekal kita. Kita lemah, apa yang di tangan kita, sesuatu yang milik Allah, itu juga bisa hilang. Nah, walakinal ghalib, lalu Syekh mengatakan, fayunalu bidzalika ajrul ibadah wa ajrul tawakkul. Kalau Anda beribadah dengan melakukan tawakal, Anda dapat dua pahala. Pahala yang pertama, pahala ibadah itu sendiri. Pahala yang kedua, ajrut tawakul, pahala bertawakal kepada Allah. Nah, saya mau belajar. Anda bisa berangkat belajar hanya pertolongan Allah. Belajar ilmu agama karena sebab ditolong oleh Allah. Dibuka hatinya. Berapa banyak orang yang punya kesempatan, punya kemampuan, kecerdasan. Allah sudah dibuka hatinya orang itu. Bukan orang bodoh. Hatinya tidak dibuka oleh Allah. Lihat. Karena itu kita bertawakal kepada Allah saja. Jangan bersandar dengan kekuatan fisik kita, ilmu kita. Walakin al-ghaliba indana dha'fu tawakkul, namun secara umum lemah pada diri kita sikap tawakal. Kenapa? Wa annana la nas'uru hina naqumu bil ibadah aw al-'adah bitawakkul 'ala Allah wal i'timad 'alaih fi annana hadzal fi'la. Bahwasanya kita tidak merasakan ketika kita menjalankan satu ibadah, ketika kita melakukan satu kebiasaan dengan adanya tawakal kepada Allah. Mau makan. Orang kalau tidak diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala, saat dia mau makan, tiba-tiba Allah berikan akhir hayatnya, sehingga tidak lagi mampu memakan makanan yang sudah di tangannya. Sekali lagi, kebiasaan itu pun hendaklah dilakukan karena sebab dia di hatinya ada tawakal kepada Allah Ta'ala. Apapun yang akan dilakukan, iringi dengan tawakal. Wa annana la annana fi anna nunalu hadzal fi'la. Bersandar kepada Allah Ta'ala di dalam kita melaksanakan suatu amalan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.